Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan kita nikmat. Segala sesuatu yang telah Allah berikan nikmatnya tidak akan mungkin kita hitung, karena makin banyak kita hitung, makin banyak nikmat yang Allah berikan, bahkan tidak akan terhitung sebagaimana yang digariskan Allah di dalam Al-Quran. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kali ini kita mengkaji ayat 18 dari surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya, Maryam berkata, sesungguhnya saya berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya doa Nabi Maryam, yaitu memanjatkan perlindungan kepada Allah, yaitu Ar-Rahman disebutkan sini, Allah yang Maha Pengasih atau Allah yang Maha Pemurah, minka, yaitu in kunta takia, darimu atau kepada Tuhanmu, maksudnya begitu, in kunta takia, kalau seandainya jika kamu memang betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cobaan begitu terus datang kepada Maryam alaihassalam, yang mana cobaan itu terus meluncur, dalam arti kata terus mendengarkan tentang bagaimana Maryam itu mendapatkan anak. Maka Nabi pada hari ini atau pada kesempatan ini dalam pertemuan ayat ini mengatakan, Maryam betul-betul berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata a'udhu itu artinya saya berlindung, menunjukkan bahwa Maryam berusaha menghindar dari apa? Dari pembicaraan apa? Yaitu hal-hal yang kotor, karena Maryam sangat suka untuk menghindar seperti itu demi menjaga kesuciannya. Maka dalam pandangan agama, kesucian itu adalah iffah. Iffah itu artinya menjaga kesucian supaya terhindar hatinya atau tidak tergoda. Karena tentunya apabila seorang perempuan melahirkan tanpa ayah, tentunya orang akan banyak sekali cercaan, cela dan bagai macam cara. Maka itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam surah Maryam, dan Maryam sendiri di sini terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Allah, kalau kamu itu bertakwa, berdoalah, mintalah perlindungan kepadaku. Dalam arti kata, kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin jadi manusia yang bertakwa kepada Allah, maka teruslah berdoa kepada Allah tanpa harus membahas terus dan mengkaji hal-hal yang buruk, sehingga nanti kita tidak akan terjaga. Karena lebih mudah tergoda hal-hal yang buruk itu daripada kita terus melawannya. Untuk itulah menghindar itu salah satu dengan doa sebagaimana yang dicanangkan dalam surat Maryam ayat 18. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Kalau kita diganggu sebagaimana Maryam diganggu atau kaum remaja diganggu, maka sebenarnya perlindungan itu ada dua. Yang pertama dan utama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berlindung yang dibuat oleh manusia. Artinya, kalau kita mau selamat, tidak diganggu, perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka biasanya Nabi mengajarkan kepada kita ada doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku berserah kepadamu. Tidak ada kuasa, tiada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Itulah zikir. Itulah kekuatan. Itulah iman yang membuat manusia yang lemah menjadi kuat. Yang tadinya diganggu, pengganggu menjadi lemah dan kita menjadi berjaya. Berzikir, mengingat Allah, berlindung kepada Allah, memanggil Allah adalah cara terbaik. Kenapa? Karena semua yang ada di alam ini adalah makhluk ciptaan Allah. Betapa banyak kita menemukan niat jahat seseorang pupus terhadap kita karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan orang yang tadinya mau mengganggu terbisik, ah gak usah ganggu dialah, dia itu orangnya baik. Kenapa? Karena memang kita telah berlindung kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita lupa berlindung kepada Allah, mungkin penjahat itu ada berkata, ah ini nampaknya orang yang sombong, mari kita ganggu dia. Ini adalah perempuan yang tidak menggunakan baju sesuai dengan syariat Islam, menggunakan rok mini, nampaknya layak untuk kita ganggu. Jadi sebenarnya berlindung kepada Allah bukan saja sekedar ucapan lisan. Di samping dia merupakan kekuatan, tapi juga memenuhi permintaan dan harapannya, taat kepada syariatnya. Tentu saja manusia baik-baik, orang pun segan mengganggunya. Baik itu sesuai dengan kerangka syariat. Perempuan yang menggunakan jilbab tentu lebih jauh untuk digoda dibandingkan dengan perempuan yang menggunakan rok mini. Karyawan yang menenteng uang ratusan juta di plastik yang terlihat transparan lebih mudah dirampok orang daripada karyawan yang menggunakan lemari besi dengan menggunakan mobil besi, berangkas yang rapi supaya tidak dicuri atau diambil oleh perampok. Jadi yang pertama kembali kepada Allah, yang kedua tentu saja kita sebutkan supaya tidak diganggu, berusahalah untuk tidak menimbul gangguan dari manusia. Sebagaimana di sini Maryam berkata, "A'udzubika a'udzubirrahmani minka in kunta taqiya." Jadi ada usaha dan doa. Ada doa dan usaha. Dimulai dari doa, tetap berusaha dan ditutup dengan doa. Pendengar, kiat untuk tidak diganggu ada dua, kembali kepada Allah, dan dua, mentaati perintahnya dengan berusaha untuk tampil baik sehingga tidak menimbulkan hasrat orang untuk mengganggu kita. Iya. Kesimpulan yang sudah disampaikan Ustaz Zainal tadi, satu, kembalikan kepada Allah, dalam arti kata apapun yang kita sudah lakukan, bahwa yakinlah kita ini belum ada apa-apa. Artinya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, sebagaimana yang diyakini oleh Maryam. Maka untuk itulah selalu ia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Karena kita adalah orang yang sangat lemah, tidak akan mampu, sesuai dengan apa yang sudah selalu kita sebutkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang dapat kita tempuh kecuali kita sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu adalah bahagian dari senjata kaum muslimin. Maka kita kalau ingin jadi kuat, mintalah doa maka kepada Allah. Yakinlah kita, sandarkan semuanya kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan jalan kepada kita, sehingga yang tadinya mungkin kita rasakan sangat susah dan tidak mungkin, mudah-mudahan dengan doa kita itu kita akan dapat jalan. Bukan satu jalan, 1000 lebih jalan akan Allah berikan kepada kita kalau kita betul-betul bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.